Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab As-Sa'ah wa Asra' Al-Fitan wa Asratis Sa'ah, fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-11. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulu al-imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala: Babu iqbal al-Rumi fi kathratil qatli inda khuruji al-Dajjal. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-11 ini dengan mengatakan bab iqbali ar-rum fi kathratil qatli inda khurujid dajjal. Bab Romawi menghadap ke pembunuhan yang banyak. Sukanya orang-orang Romawi atau aktifnya orang-orang Romawi dalam melakukan pembunuhan yang banyak sebelum keluarnya Dajjal. Ya, sebelum keluarnya Dajjal. Kemarin di bab sebelumnya bunyinya tegaknya hari kiamat sementara Romawi manusia yang paling banyak. Mungkin ini salah satu penyebabnya mereka banyak dan tentu merasa banyak, merasa kuat, melihat yang lain sedikit lemah, maka usaha mereka atau keinginan mereka untuk membuktikan atau menampakkan kekuatan jumlah yang banyak mungkin sangat nampak, ya, sehingga mereka benar-benar menghadap kepada kasratil qatl, sementara-mentara memerangi, sementara-mentara mereka perangi. Inilah kondisi sebelum keluarnya Dajjal. Ya, bahkan di dua bab sebelum ini mereka ketika itu sedang menyerang wilayah kaum muslimin di Syam. Ya. Dan keluarlah dari Al-Madinah ketika itu tentara Jaisul Muslimin, tentara kaum muslimin menyongsong mereka, dan kata Nabi SAW bahwa mereka sebaik-baik orang yang ada di muka bumi di saat itu. Ya, kemudian Nabi ceritakan kronologi perangnya. Sepertiga melarikan diri, ya. Dan yang tersisa sepertiga yang berhasil menumbangkan pasukan Romawi. Ini juga menunjukkan bahwa rentetan peristiwanya ditambah dengan bab yang ke-10 bahwa jumlah mereka banyak dan kekuatan mereka sudah pasti besar. Nah, sehingga mereka mudah menyerang, mudah memerangi, ya, mudah membunuh. Nah, ini salah satu yang terjadi sebelum keluar Dajjal, seperti yang diceritakan di hadis tersebut, ketika berkecamuknya perang dan berhasilnya pasukan Romawi ditumbangkan, tiba-tiba datang syaitan membantu dengan mengabarkan Dajjal sudah keluar di rumah-rumah kalian. Ya. Ini rasa takut yang dirasukkan oleh syaitan ke jiwa-jiwa pasukan kaum muslimin, bahwa Dajjal sudah tiba. Dan memang Dajjal ketika itu ujung-ujungnya, ujung-ujung dari 40 hari ya, dia di muka bumi, karena akhirnya dia nanti di Syam. Dan dengan turunnya Nabi Isa di sana, salat bersama kaum muslimin, kemarin kita sudah jelaskan adanya kemungkinan dia yang langsung mengimami salat subuh ketika itu, atau dia yang meminta salat subuh ditegakkan dan diimami oleh imam kaum muslimin. Kemudian terlihatlah oleh Dajjal Nabi Isa, dan dia melarikan diri dan bahkan meleleh seperti melelehnya garam bila dimasukkan ke dalam air. Andai kata saja Nabi Isa tidak membunuhnya, dia pasti mati, karena semakin lama semakin meleleh. Tetapi Nabi Isa alaihi salam mengejarnya dan menombaknya. Ya. Inilah peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, peperangan yang banyak terjadi antara Romawi dengan kaum muslimin. Nah, ini yang dibahas oleh bab ini, dan ceritanya nanti sangat panjang ya. Kita dengarkan bacaan hadisnya, nomor 7233. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علية واللفظ لابن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم ير مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر. Hadis berikutnya 7234. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن يسير بن جابر قال كنت عند ابن مسعود رضي الله عنه فهبت ريح حمراء وساق الحديث بنحوه وحديث ابن علية أتم وأشبع. Berikutnya hadis terakhir 7235. قال رحمه الله تعالى وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا حميد يعني ابن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر قال كنت في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والبيت ملآن قال فهاجت ريح حمراء بالكوفة فذكر نحو حديث ابن علية. إمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan di bawah bab ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan beberapa jalur sanad. Ya. Dengan beberapa jalur sanad yang kisarannya hanya pada hadis Ibnu Ulayyah, Ismail bin Ibrahim bin Miksam bin Ulayyah rahimahullahu taala, nanti dari beliau bercabang-cabang sampai kepada pembuku-pembuku hadis termasuk Imam Muslim rahimahumullahu taala. Di hadis yang pertama ini bermula dari cerita muridnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Yusair ibnu Jabir. Yusair mungkin bentuk tasghir ya, dari Yasir. Ya, Yasir Yusair. Ya. Biasanya uslub yang seperti ini digunakan untuk memanggil dengan panggilan yang lebih menunjukkan kasih sayang. Perubahan nama dari kepada bentuk tasghir ini biasanya memanggil dengan panggilan sayang. Tetapi ini nama bukan panggilan yang dirubah-rubah, tetapi memang namanya Yusair ibnu Jabir rahimahullahu taala, dari generasi tabi'in, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Iya, radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud di akhir umurnya domisilinya di Kufah. Iya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di akhir umurnya berdomisili di Kufah, ya, di Irak. Kejadian yang sekarang ini di sana. Ya. Kata Yusair muridnya, hajat rihun hamra'u bil Kufah. Hajat rihun hamra'u bil Kufah. Suatu ketika berhembuslah angin merah. Ya, berhembuslah angin merah. Wallahu alam. Kita juga tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan angin merah. Apakah bisa jadi ya. Biasanya kalau yang dimaksud bila mana badai pasir, maka nampak anginnya dengan pasirnya, dan pasir berwarna kemerah-merahan. Ya, bila mana badai pasir ini berhembus, maka tentu angin memang tidak nampak, tetapi karena yang dibawa oleh angin itu adalah pasir dan pasir kemerah-merahan, bisa jadi itu maknanya. Atau angin yang berhembus di cahaya matahari kemerah-merahan di sore hari, bisa jadi itu ya. Tetapi ini angin yang berbeda ya, maka dinamakan atau dikenal dengan rihun hamra ya, karena dia tidak biasa dan memang berbeda dengan angin hembusan-hembusan angin lainnya, maka ceritanya dikaitkan dengan ini ya, menunjukkan bahwa ini angin yang menakutkan, angin yang menggoncangkan, mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Bertiuplah angin ini di Kufa, yang saat itu Yusairi bin Jabir bersama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, faja'a rajulun laisa lahu hijjira illa ya Abdullah ibn Mas'ud ja'atissa'ah. Ya. Ketika angin itu berhembus, tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata Yusair, dia tidak punya kebiasaan melainkan memanggil atau menyeru ya Abdullah bin Mas'ud ja'atissa'ah. Ya. Wahai Abdullah bin Mas'ud, telah tiba kiamat. Telah datang kiamat. Ini menunjukkan bahwa angin itu angin menggoncangkan, angin yang menggemparkan, angin yang menakutkan. Ya, angin yang memporak-porandakan. Memang bisa jadi itu adalah badai pasir atau angin yang berhembus dengan hembusan yang sangat kencang, sehingga laki-laki itu tidak punya kebiasaan. Ini berdasarkan pengetahuan Yusair, bahwa orang ini memang selalu hijira, kebiasaan ya. Mungkin saja angin ini ketika setiap kali berhembus ya, orang ini selalu menyatakan itu kiamat. Ja'atissa'ah, wahai Abdullah bin Mas'ud, telah tegak kiamat, kata orang tadi ya, kata orang tadi. Qal, kata Yusair, faqa'ada wa kana muttaki'an. Abdullah bin Mas'ud ketika orang tadi menyatakan kiamat sudah tiba dengan disebabkan hembusan angin merah tadi, maka yang sebelumnya Abdullah bin Mas'ud menyandarkan punggungnya ke sandaran ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ini ceritanya muridnya ya, Yusair. Wa faqa'ada wa kana muttaki'an, lalu dia duduk, maksudnya memposisikan benar-benar duduk, tidak bersandar, yang sebelumnya dia bersandar ya. Dan ini juga diceritakan dalam kasus atau kejadian pada Nabi SAW tentang hadis ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ili thalathan ya, maukah kalian saya beritahukan tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar, tentang tiga dosa besar dari dosa-dosa besar. Atau tiga kali Nabi menyatakan itu kepada sahabatnya. Maukah kalian saya beritahukan tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Lalu beliau menjelaskan syirku billah wa uququl walidain. Nah, ketika menyampaikan yang pertama, yang kedua dia dalam keadaan bersandar. Kemudian perawi mengatakan fakana muttaki'an fajalas. Awalnya dia bersandar, kemudian dia duduk. Ya. Sebenarnya sebelumnya dia duduk, cuma duduknya bersandar. Sekarang dia duduk benaran dan tidak bersandar. Fajalasa faqala ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur. Terus diulang-ulang oleh Nabi. Tidak diketahui lagi berapa kali Nabi menyatakan, ketahuilah bahwa dosa terbesar yang dari dosa-dosa besar adalah berkata dusta dan bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu. Diulang-ulang, diulang-ulang. Dan bahkan posisi duduknya Nabi pun nampak keseriusannya. Nah, dalam hal ini juga kejadiannya seperti itu. Awalnya Abdullah bin Mas'ud duduk bersandar. Dengan pertanyaan orang tadi, dia tegak. Ini menunjukkan bahwa ini serius sekali. Ya, serius sekali. Faqa'ada wa kana muttaki'an. Kata Yusair, dia duduk yang awalnya dia bersandar. Faqal, kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, inna sa'ata la taqumu hatta la yuqsam miras. Ya. Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sampai tidak ada lagi warisan yang dibagikan. La yuqsamu miras. Tidak ada warisan yang dibagi-bagikan. Ini salah satu tanda kiamat. Ya, ketika warisan tidak lagi dibagikan. Bisa jadi karena semua orang tidak butuh harta lagi. Karena di antara tanda hari kiamat melimpahnya harta. Para ahli waris meninggal orang tuanya, walau sekalipun banyak hartanya, dia tidak peduli lagi karena dia sudah banyak. Mereka tidak lagi memperbincangkan harta warisan. Ini juga bisa maksudnya. Salah satu dari maksud dari tidak dibagikan miras, atau memang orang tidak lagi mementingkan pembagian harta warisan. Ya. Tidak lagi ingin membagikan warisan itu sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh Allah. Perhatikan ma'asyiral muslimin bahwa warisan ini pembahagiannya bukan manusia yang menetapkan. Persen-persennya itu yang langsung menetapkan Allah Jalla fi'ula. Menunjukkan dia sesuatu yang mesti. Karena Allah membagikan persen demi persen. Setengah, seperempat, seperenam, sepertiga. Ya. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Dua per tiga malah sebelum setengah. Ini semuanya yang membagikan langsung dengan persen-persennya tadi. Sepersepernya tadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lagi tidak peduli. Dan bahkan mereka tidak merasa percaya bila mana pembagiannya dibagikan dengan warisan atau dengan hukum warisan yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Adil. Yang Maha Adil. Ini juga bisa artinya menunjukkan bahwa di kiamat orang semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, harta melimpah, ahli waris tidak lagi peduli dengan banyaknya harta orang tuanya. Ya. Yang ditinggalkan karena dia sudah memiliki lebih dari itu. Ini juga di antara maknanya. Yang kedua tadi, orang walaupun membagi-bagikan warisan tetapi tidak membaginya dengan pembagian yang langsung dibagi oleh Allah Jalla fi'ula. Ya. Ini yang pertama, tidak akan tegak hari kiamat sehingga warisan tidak lagi dibagi-bagikan. Kemudian wala yufraha bi ghanimah, dan tidaklah ada kegembiraan dengan adanya harta rampasan perang. Ini juga sesuai dengan makna pertama dari pembagian harta warisan tadi. Orang sudah tidak lagi peduli dengan mencari harta, menuntut tuntutan tentang harta kekayaan karena mereka sudah memiliki banyak. Sudah memiliki banyak, melimpah ruah. Ya. Melimpahnya harta ini sebagai salah satu tanda hari kiamat. Akibatnya tentu orang tidak lagi bergembira dengan harta rampasan perang. Ya, karena mereka sudah punya bahkan lebih dari totalnya harta rampasan perang setiap mereka. Ini tanda hari kiamat. Bisa jadi maknanya orang tidak lagi peduli dengan menegakkan agama Allah. Kaum muslimin tidak lagi peduli dengan jihad. Bahkan kata jihad mereka sudah tidak suka. Ya, tidak suka dengan kata jihad. Padahal kata jihad itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang dikonsep oleh Allah dengan konsep yang sempurna. Bila terjadi kekeliruan, kesalahan dalam prakteknya, itu bukan karena salahnya. Syariat jihad disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi oknum-oknum kaum muslimin yang mengaku itu jihad padahal itu bukan jihad. Ya. Bukan jihad. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Jadi tanda kedua, menurut hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa tidak akan bergembira lagi orang menerima harta rampasan perang. ثم قال, kemudian dia berkata, bukan berkata, kemudian dia berbuat. ثم قال بيده, ya, kemudian dia melakukan dengan tangannya. Hakadha, begini kata Yasair bercerita, wa nahaha nahwa syam, dan dia mengarahkannya ke arah Syam. Berarti menunjuk, berbuat dengan tangan mengarah ke suatu tempat, artinya berbuat dengan tangan yaitu mengarahkan ke suatu tempat, maksudnya apa? Menunjukkan, mengarahkan, ya, dengan tangan, ya, dan arahnya ke arah Syam. Ya, arahnya ke arah Syam. Dan ini, dan ketika kejadiannya di Kufah. Kejadiannya, kejadian ini di Kufah, dan Kufah di Irak. Lalu Nabi Abdullah bin Mas'ud mengarahkan tangannya ke arah Syam dengan mengulurkan atau dengan menunjuk dengan telunjuknya. Seperti itulah kira-kira yang dimaksud oleh beliau. Faqal, nah, ini yang ketiga. Tanda hari kiamat yang pertama, kedua sudah. Yang pertama tidak lagi dibagi harta warisan, yang kedua tidak lagi bergembira dengan harta rampasan perang, dan yang ketiga setelah beliau mengarahkan tangannya ke arah Syam, menunjuk ke sana, ia mengatakan aduun yajma'una li ahlil Islam wa yajma'u lahum ahlul Islam. Ini yang ada di hadis, beberapa hadis sebelumnya, musuh, aduun musuh yang berkumpul untuk menyerang kaum muslimin, ya, berkumpul untuk menyerang kaum muslimin, dan kaum muslimin pun mengumpul kekuatan untuk menyambutnya. Wa yajma'u lahum ahlul Islam. Ini di Syam, ya, di Syam. Qultu, kata Yusair, ar-rumu ta'ni, apa yang engkau maksud Romawi, ya, dengan mengatakan musuh yang mengumpulkan kekuatan menyerang kaum muslimin dan kaum muslimin meladeni, ya, serangan mereka, apa yang kau maksud adalah Romawi? Qala na'am, kata Abdullah bin Mas'ud, benar, ya. Nah, ini yang berhubungan dengan bab, ya, ini yang berkaitan dengan bunyi bab perang melawan Romawi dalam pembunuhan yang banyak pada masa keluarnya Dajjal. Jadi peperangan antara Romawi dengan kaum muslimin ketika itu mengakibatkan banyaknya yang meninggal, yang gugur, ya, banyaknya yang tewas, seperti nanti diceritakan secara detail oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa takunu inda dzakumul qital raddatun syadidah. Dalam peperangan tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, terjadi tarik ulur, ya, artinya serang menyerang yang sangat kuat. Kaum muslimin tidak menyerah, tidak mudah menyerah kalah, ya, dan mereka tetap berupaya bagaimana bisa melawan. Nah, sehingga peperangannya dikatakan seimbang. Ya, raddah syadida, ya, artinya mungkin dari sisi jumlah, dari sisi besarnya pasukan, lengkapnya persenjataan, tidak seimbang, tetapi karena seperti di hadis beberapa waktu yang lalu, Nabi mengatakan mereka pasukan terbaik. Kalaupun tidak semua, tetapi di sana seperti dalam hadis ini ada 10 penunggang kuda, pasukan berkuda yang terbaik di muka bumi ini. Ini yang menunjukkan bahwa kunci kekuatan sebenarnya pada ketakwaan. Ya, bukan pada sisi jumlah, banyaknya jumlah. Kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah kembali mereka ke agama dengan benar. Kembalinya mereka kepada agama Allah dengan benar, diterapkan agama Allah dengan benar, keakidah-akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maka itu kekuatan yang tidak mungkin terkalahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjanjikan kemenangan dan pertolongan. Ya. Allah yang mengatakan kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah menetapkan bahwa yang menang tetap Allah dan rasul-rasulnya dan pengikut para rasul tentunya. Ya. Jadi syarat kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin adalah menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah pasti menolong kalian. Menolong Allah yaitu menegakkan agama Allah di muka bumi dengan benar. Semakin jauh kaum muslimin dari agama, semakin kehilangan mereka kekuatan yang sebenarnya. Mereka akan kehilangan kekuatan yang hakiki. Nah ini, jadi peperangannya terjadi raddah syadidah. Ya, yang dahsyat sekali, nampaknya benar saling menyerang. Ya. Fayashtaritul muslimuna syurtatan lil mauti la tarji'u illa ghalibah. Kaum muslimin mengirimkan atau membentuk sebuah pasukan kecil ya, ya, yang siap mati ya, pasukan berani mati yang mereka tidak kembali kecuali menang ya, dan menangnya kaum muslimin satu di antara dua, menang di dunia dengan menumbangkan lawan atau menang dengan apa? Dengan syahid, ya. Seperti yang tegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka akan mendapatkan satu di antara dua yang terbaik. Illa ihdal husnayain. Pasukan kaum muslimin, pasukan orang yang beriman itu satu dari dua kebaikan yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka, yaitu menang dalam peperangan duniawi atau menang dengan meninggal syahid. Kedua-duanya menang, ya. Kedua-duanya menang. Bahkan diungkapkan dalam ungkapan mereka bahwa yang syahid di antara kami fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak ada yang mereka pikirkan, tidak ada yang mereka takuti. Menang di dunia, alhamdulillah. Tewas di medan perang atau meninggal di medan perang, tetap kemenangan. Jadi dibentuklah oleh pasukan kaum muslimin pasukan kecil yang berani mati. Syurtatan lil mauti la tarji'u illa ghalibah. Tidak akan balik kecuali menang, dan menang ini pasti ya. Antara dua tadi, fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul lail. Maka berkecamuklah peperangan di antara mereka sampai yang memutuskan atau yang yang menghentikan mereka berperang adalah malam. Bayangkan sehari penuh mereka berperang, yang menghentikan apa? Gelapnya malam. Ketika malam sudah tiba, fayafi'u ha'ula'i wa ha'ula. Kedua pasukan ya, condong, artinya beristirahat, menghentikan peperangannya. Kullun ghairu ghalibin. Antara dua pasukan tidak ada yang menang. Ini yang raddah syadidah. Tidak ada yang menang. Ya, tidak ada yang korban hampir-hampir sama jumlahnya. Ya, tidak ada yang merasa bahwa dia yang menang atau dia malah merasa dia kalah. Ini yang kullun ghairu ghalib. Wa tafna syurtatu, berguguranlah pasukan yang pertama yang berani mati. Thumma yashtaritul muslimuna syurtatan lil mauti la tarji'u illa ghalibah. Pasukan kedua yang berani mati dibentuk kembali oleh kaum muslimin yang prinsipnya tidak balik kecuali menang. Ya. Dengan dua kemungkinan tadi. Fayaqtatiluna hatta yahjuza bainahumul laylu fayafi'u ha'ula'i wa ha'ula' kullun ghairu ghalib. Berperang, berkecamu, ya. Sampai dihentikan oleh malam kedua. Berarti sudah berapa hari? Sudah dua hari. Sudah dua siang mereka berperang. Ya. Watafna syurta, pada pasukan yang pertama itu pun fana. Artinya banyak yang meninggal dunia. Thumma yashtaritul muslimuna syurtatan lil mauti la tarju'u illa ghaliban. Fayaqtatiluna hatta yumsu fayafi'u ha'ula'i wa ha'ula'i kullu ghairu ghalib. Hari yang ketiga, seperti biasa pada hari pertama dan kedua, yang menghentikan peperangan mereka juga malam dan seimbang. Ya, seimbang. Kalaupun tewas berguguran, maka berguguranlah semuanya yang kaum musliminnya mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kemudian watafna syurta, ini untuk hari yang ketiga. Ya, habis pasukan yang ketiga. Fa idza kana yaumur rabi', ketika hari yang keempat, nahada ilaihim baqiyatu ahli al-Islam, maka bangkitlah, ya, menyerang mereka yang tersisa dari pembagian yang tiga kali itu. Bagian pertama, pasukan berani mati semuanya atau hampir semuanya meninggal syahid, dan mereka menghentikan karena malam, menghentikan peperangan di hari pertama, hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Di hari yang keempat tidak lagi dibentuk pasukan berani mati tersebut, tetapi semuanya justru menyerang. Nah, hada ilaihim, bangkitlah yang lain, sisa dari kaum muslimin, pasukan kaum muslimin menyerang pasukan Romawi. Fayaja'alullahu dabrata alaihim, ya, fayaqtuluna maqtalatan. Sisa pasukan kaum muslimin ini yang berhasil menumbangkan pasukan Romawi. Fayaja'alullah ad-dabrata alaihim. Mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk binasa. Ya, untuk tumbang, diserang oleh sisa pasukan kaum muslimin. Fayaqtuluna maqtalatan imma qala la yura mithluha wa imma qala lam yura mithluha. Ya, maka terjadilah peperangan yang bersangatan, peperangan yang besar, bisa dikatakan tidak ada tandingannya. La yura, tidak terlihat seperti itu peperangan terjadi sebelumnya. Dan lam yura, ini hanya perbedaan riwayat antara la dengan lam. La selama-lamanya tidak pernah terjadi, dari awal, dari sebelumnya sampai selanjutnya, atau sebelumnya tidak pernah terlihat peperangan yang sedahsyat itu. Sedahsyat itu. Tiga pasukan pertama itu berani mati, yang tersisa juga mereka orang-orang yang memang mengejar syahid. Mengejar syahid. Hatta inna ta'ira la yamurru bijanabatihim fama yukhallifuhum hatta yakhirru maitan. Ya, hatta yakhirru maitan. Sampai-sampai seekor burung, ya, benar-benar lewat di sekeliling mereka atau di samping pasukan tersebut, tidaklah ia melewati mereka, meninggalkan mereka, kecuali dia jatuh dalam keadaan mayat. Yakhirru mayitan. Saya tidak tahu ini apakah yang dimaksud burungnya atau pasukannya. Ya. Atau ya, burungnya. Ya. Jadi ketika lewat seekor burung di dekat mereka, dan ketika melewati kancah peperangan tadi, burung itu terjatuh mati karena menghirup baunya bangkai-bangkai yang semenjak berhari-hari tinggal berada di sana. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang peperangan yang sangat dahsyat, dan ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Fa yata'addu banul abi kanu mi'atan qala afala yajidunahu baqiya minhum illa ar-rajulul wahid. Ya. Maka dihitunglah, ya, satu jumlah satu keluarga, ya, yang berada di sana, di mungkin itu maksudnya, ya, dicoba untuk menghitung jumlah dari pasukan itu dari sebuah satu keluarga yang awalnya jumlahnya 100, ya, dan ternyata ketika dihitung lagi tidaklah yang tersisa kecuali satu. Jadi terbunuh, ini yang diceritakan dalam peperangan tadi, yang dari 100 orang meninggalnya berapa? 99, atau dari 10 orang meninggal 9. Ya, saking berkecamuknya perang yang sangat dahsyat, sehingga yang tersisa ini kejadian ketika sungai Ifrat yang memunculkan emas, semua orang berebut dan mereka tahu bahwa dari 100 orang itu yang hidup cuma yang tersisa, hidup cuma satu orang, tetapi mereka tetap mencari mati untuk mendapatkan emas. Ya. Di sini, saking berkecamuknya perang, dari 100 orang yang tersisa, hidup satu orang. Ya. Fabi ayyi ghanimatin yufrah au ayyu mirathin yuqasam. Ketika selesai perang, harta rampasan perang apa yang digembirakan lagi? Karena pasukannya hampir habis semuanya. Dari 100 orang satu yang hidup. Yang hidup ini apakah akan bergembira dengan harta rampasan perang? Tentu tidak. Ya. Akan ada nanti pembagian harta warisan? Tentu juga tidak. Karena tidak dibagi-bagi. Bagaimana pula dibagi kepada yang sudah mati? Ya. Kalau seandainya mereka pulang membawa harta rampasan perang yang sudah dibagi, tentu yang ditinggalkan akan diwariskan. Tetapi ini mereka tidak pulang. Semuanya meninggal syahid di medan perang. Ya, jadi tidak lagi, ini yang mungkin dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud dari ungkapan yang pertama, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak lagi dibagi harta warisan dan tidak akan digembirai harta rampasan perang. Ya. Fabainama hum kadzalik. Ini masih cerita peperangan di hari keempat itu, ketika mereka sedang berperang itu dalam keadaan berkecamuknya perang. Idh sami'u bi ba'sin huwa akbaru min dzalik. Terdengarlah bencana yang lebih besar dari apa yang mereka alami, yang mereka hadapi. Ya, terdengar berita tentang bencana yang lebih besar. Faja'ahumus sarikh, maka datanglah kepada mereka penyeru, ya, yang berteriak sekencang-kencangnya. Innad dajjala qad khalafahum fi dararihim, sesungguhnya dajjal telah menyerang di belakang kalian ke keluarga-keluarga kalian. Fayarfuduna ma fi aidihim, maka yang tersisa dari pasukan tersebut mencampakkan apa yang ada di tangan-tangan mereka. Wayuqbilun, maka mereka menghadap, itu menghadap ke berita tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Fayab'atsuna asrata fawarisa tali'ah, maka mereka mengutus 10 pasukan kuda yang mencari berita. Ya. Qala Rasulullah sallam, nah ini menunjukkan bahwa pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini adalah hadis Nabi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'arifu asma'ahum." Kata Nabi, "Saya benar-benar mengenal nama mereka satu persatu." 10 orang yang diutus untuk mencari tahu berita tentang Dajjal tadi, pasukan berkuda tersebut, ternyata Nabi mengenali nama mereka satu persatu. Wa asma'a abaihim, bahkan Nabi tahu nama orang tuanya, nasab mereka. Wa alwana khuyulihim, maka Nabi SAW mengetahui warna kuda-kuda yang mereka tunggangi. Padahal kejadiannya kapan? Sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Hum khairu fawaris ala zahril ardi yawma idh. Mereka sebaik-baik pasukan berkuda di muka bumi pada saat itu. Aw min khairi fawarisi 'alal dhahril ardi yawma idz. Atau kata Nabi, mereka di antara yang terbaik dari pasukan berkuda di muka bumi saat itu. Nah, inilah alur ceritanya. Kemudian di sini berkata perawi Ibnu Abi Syaibah, gurunya Imam Muslim, fi riwayatihi an Usair bin Jabir. Ya, yaitu kata-kata min khairi, bukan tanpa min tetapi pakai min. Min khairi fawarisi ala zahri fawarisa ala zahril ardi yauma id. Terjadi dua lafaz itu dari dua guru Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi inilah ceritanya. Ya, peperangan yang sangat dahsyat dengan pasukan Romawi yang besar yang merendahkan pasukan kaum muslimin terjadi, ternyata terjadi peperangan yang luar biasa yang akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemudian dibawakan kembali dengan jalur sanad yang berbeda-beda. Bahkan riwayat yang kedua, hadis Ibn Ulayyah atam wa asba', karena di jalur kedua dibawakan oleh Imam Muslim bukan lagi dari Ismail bin Ulayyah tetapi dari Ayyub, dari Hamad bin Zaid, dari Humaid bin Hilal. Humaid bin Hilal an Abi Qatadah. Kalau yang pertama Ismail ibn Ulayyah dari Ayyub, ya dari Ayyub, ya dari Ayyub. Yasir Abu Qatadah, kemudian Humaid bin Hilal Ayyub, ya. Hamad ibn Zaid, ya. Hamad ibn Zaid, ya. Hamad ibn Zaid ibn Dirham, ya. Hamad ibn Zaid ibn Dirham yang lebih sempurna riwayatnya seperti yang telah kita baca di awal, ya. Yang lebih memuaskan kata Imam kata Imam Muslim rahimahullahu taala, ya. Itu kemudian di sanad yang ketiga, riwayat yang ketiga terakhir ada penjelasan dari Yusair. Di sini Usair, ya. Yang di sana Yusair, di sini Usair, ya. Saya rasa hanya perbedaan kecil, ya, antara dua nama, dipanggil Usair atau Yusair. Kayaknya sama. Di situ ditambahkan bahwa rumah Abdullah bin Mas'ud ketika kejadian angin merah berhembus tadi dipenuhi. Mungkin banyak yang tamu yang datang, wal baitu mal'an. Rumah penuh mungkin karena murid-murid Abdullah bin Mas'ud yang banyak. Itulah riwayatnya yang bisa kita uraikan. Intinya adalah cerita tentang peperangan terjadi antara Romawi dengan pasukan kaum muslimin di Syam. Di Syam, ya. Sebelum hari kiamat. Kita alih. Mada, an mada. Liman. Man sahibut ta'alih. هنا صفحة كم 66 أيوة طيب بدل nanti ada komentar ya di bawah catatan kaki. Dicetakan ini dinukilkan tentang kandungan hadis ini, cerita tentang peperangan atau peperangan yang terjadi antara Romawi dengan pasukan kaum muslimin yang menimbulkan banyaknya korban berjatuhan, ya. Ada komentar insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, hampir satu halaman, ya. Hampir satu halaman komentarnya insyaallah kita baca sebelum kita melanjutkan ke bab yang ke-12, yaitu berbagai penaklukan yang dicapai kaum muslimin sebelum keluarnya Dajjal, termasuk pasukan Romawi yang ditumbangkan oleh pasukan kaum muslimin, ya. Ini termasuk penaklukan dan yang lain-lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.